Antum yang hadir sudah pernah membayangkan belum punya rumah yang luasnya seluas langit dan bumi? Bayangin, gede banget. Jangankan seluas langit dan bumi, seluas mas kamarnya udah bingung nih. Gimana ngebersihinnya, repot. Tapi Allah nyediain rumah yang luasnya seluas langit dan bumi di surga, lengkap dengan para pelayannya yang ikhwan disediakan para bidadari surga yang tidak menghargai perintah Tuhannya. Yang akhwat pun sama, disediakan pelayan bidadari surga. Tempat makannya terbuat dari emas. Kalau makan keringatnya, keringetan, keringetnya bau minyak kasturi. Jadi di sana nggak ada yang jual Rexona. Keringetnya udah bau minyak kasturi. Wah. Nah, pengen nggak surga? Ya nggak pengen, nggak normal. Nah, terus siapa yang Allah janjiin surga? Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah menjelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wat-tarra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri pertama tulis orang yang bertakwa yang dijanjiin Allah surga adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'. Yakni mereka orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang-orang yang senantiasa menyisihkan sebagian rizkinya untuk disedekahkan, diinfakkan bagi kaum du'afa. Baik kantongnya lagi lebar, lagi luang, lagi maksudnya lagi penuh tuh ya dengan duit. Baik dalam keadaan kanker, tahu kanker? Kantong kering, tetap disedekahkan sebagian rizkinya di jalan Allah. Allah mengumpamakan orang-orang yang bersedekah ialah seperti ia sedang menanam sebuah benih, sebuah biji yang masing yang kemudian bijinya itu berkembang menjadi 7 tangkai yang masing-masing tangkainya itu berbuah 100 biji. Coba hitung berapa kali Allah balas. Benih 7 tangkai, masing-masing tangkai 100. Berapa Allah balas? 700 kali lipat. Tapi njuk jangan niatnya ya Allah 1000, nanti baliknya 700.000. Kalau seandainya kita ngitung nikmat Allah, enggak cukup tuh seluruh air di bumi jadiin tinta sama daun-daun jadikan tulisan buat nulis nikmat Allah, enggak cukup. Kalau diukur dengan materi. Satu contoh ya. Coba kalau seandainya Allah memboikot nikmat hidung kita ini biar nggak bisa bernafas. Tiba-tiba diboikot, pluk, nggak bisa bernafas. Berapa lama kita mampu bertahan hidup? Sampai nggak 10 menit? Nah. Coba bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan orang-orang yang sakit di rumah sakit yang nggak mampu bernafas secara mandiri untuk beli tabung oksigen yang paling kecil di rumah sakit. Berapa mas tabung oksigen yang paling kecil di rumah sakit? Enggak jualan ya? Katanya sih 2 juta yang paling kecil. Bayangin 2 juta cuma buat beli oksigen. Hari ini Allah ngasih kita secara gratis. Coba kalau diuangkan tuh nikmat Allah. Udara diuangkan suruh bayar sama Allah. Berapa deh? Enggak cukup uang kita untuk bayar. So, sedekah merupakan bentuk rasa syukur kita karena nikmat yang telah Allah berikan. Sedekahkan baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Karena sedekah, zakat itu merupakan pengsuci, mensucikan harta kita. Hutmin amwalihim, sedekatan tutohirhum wa tuzakkihim. Ya. Yang pertama, sedekah. Berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang paling baik untuk bersedekah. Rasul bersabda, al-afdalu sadaqah, sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Bahkan orang yang memberikan orang lain takjil hidangan untuk berbuka puasa, maka pahalanya kata Rasul sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi, gak usah khawatir dengan para akhwat yang setiap bulan ada tamu. Duh, gak bisa puasa. Gak khawatir, jangan khawatir. Allah ngasih pahala nih, sama dengan orang yang berpuasa dengan cara memberikan orang yang berpuasa itu makanan untuk berbuka puasa. Ini berlomba-lomba. Kalau di Saudi, di sekitar Masjidil Haram dan di Madinah, itu para mukimin, orang-orang asli sana, bahkan para jamaah haji, terkadang mereka menyiapkan kurma, menyiapkan teh, ditaruh di selasar masjid gitu ya. Sudah dikelompokkan, silakan buka gratis. Jadi nggak kayak di depan dijual ya, berapa harganya. Di sana gratis. Silakan menikmati. Semangat untuk bersedekah. Nah, kemudian apalagi sih, saya lupa. Karakter yang kedua. Karakter yang kedua adalah wal kadhiminal ghaiz. Wal kadhiminal ghaiz apa artinya? Orang-orang yang menahan amarahnya. Perbuatan yang sepertinya sepele tetapi amat sangat sulit untuk dilakukan. Banyak orang yang mampu menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Anak kecil yang usia 10 tahun, 11 tahun pun mampu. Tapi sedikit orang yang mampu untuk menahan amarahnya dari fajar sampai terbenam matahari. Seorang sahabat pernah nanya, seorang laki-laki maaf. Ya Rasul, ajarkan padaku amal terbaik yang harus aku lakukan, ya Rasul. Apa jawab Rasul? La taghdab, jangan marah. Pemuda itu masih belum puas. Ya Rasul, kemudian apa lagi ya Rasul? Apa jawab pemuda itu? La taghdab, jangan marah. Masih belum puas lagi, nanya lagi. Ya Rasul, apa lagi ya Rasul? La taghdab, jangan marah. Bayangkan. Tiga jawaban diulang atas tiga pertanyaan yang sama menunjukkan betapa utamanya, betapa luar biasanya amal menahan amarah di hadapan Rasul. Sampai diulang tiga kali. Di hadis yang lain Rasul bersabda, ada sebuah majelis, Rasul berkata, bertanya kepada para sahabatnya. Wahai para sahabat-sahabatku, tahukah engkau siapa di antara kalian orang yang paling kuat? Sahabat semuanya diam. Tiba-tiba ada yang letuk. Ya Rasul, orang yang paling kuat di antara kita adalah orang yang paling mampu untuk bergulat. Orang yang kalau berkelahi itu menang ya Rasul. Kata Rasul, lah bukan. Orang yang paling kuat di antara kalian bukanlah orang-orang yang kalau gulat itu menang. Orang yang paling kuat di antara kalian itu juga bukan orang-orang yang menang pada saat berantem. Tapi orang yang paling kuat di antara kalian adalah mereka yang paling sanggup, paling mampu untuk menahan amarahnya. Ada yang sehari gak pernah marah? Sehari yang gak pernah marah. Kalau ada, saya doakan berarti di antara jemaah sekalian ada dalam dirinya ciri penghuni syurga. Terus mas, gimana kalau udah marah? Kalau udah kadung marah gimana? Cara untuk meminimalisirnya. Kata Rasul, kalau engkau sedang marah, maka jika marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau duduk masih marah, maka berbaringlah. Kalau baring masih marah juga, bangkit, ambil air wudhu. Karena setan, karena marah itu dari setan, dan setan terbuat dari api, dan api akan padam oleh air wudhu. Dan bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah. Bulan pendidikan buat kita untuk mengelola hawa nafsu kita. Mengendalikan diri kita dari sifat marah. Tahan marah. Nah, yang pertama tadi apa? berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, menahan amarahnya. Yang ketiga, wal'afina anin nas, memaafkan kesalahan sesama manusia. Ini juga perbuatan yang sepertinya sepele, jemaah rahimakumullah, tapi amat sangat sulit untuk dilakukan. Ada yang sampai sekarang masih menyimpan dendam, gak tegur sapa sama sahabatnya, gak tegur sapa sama temannya, karena utang perlu sangat dibayar-bayar. Putus. Ada sebuah kisah dalam sebuah sirah diceritakan. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau berjumpa dengan Rasulullah, Rasul bersabda, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ahli syurga. Tiap berjumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul bersabda, ini ahli syurga nih orang. Terus begitu. Sampai kemudian sahabat yang lain namanya Amr bin Ash. Amr bin Ash penasaran. Janjannya ini siapa tuh? Itu siapa? Kok saben kali sih Sa'ad bin Abi Waqqas ketemu dengan Rasulullah, Rasul bersabda, ini ahli syurga. Saking penasarannya, akhirnya si Amr bin Ash memutuskan untuk meminta izin menginap di rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kira-kira mau ngapain? Mau investigasi, mau menyelidiki. Apa sih keunggulannya? Apa sih amalnya? Kok saben kali Rasul bertemu dengan Sa'ad, dia bersabda, orang ini ahli syurga. Kemudian diizinkan menginap di rumahnya si Sa'ad. Semalam, dua malam, tiga malam, si Amr bin Ash melek malam, ngintipin kabarnya Sa'ad bin Abi Waqqas, lagi ngapain orang. Tapi kok ternyata gak ada yang luar biasa. Amalnya biasa aja. Batinnya si Amr bin Ash. Qiyamul Lail, tilawah, salat jamaah di masjid. Gak ada yang luar biasa. Batinnya amalnya sama kayak saya gitu. Batinnya si Amr bin Ash. Akhirnya saking capeknya dan tidak menemukan satu hal yang istimewa, akhirnya kemudian si Amr bin Ash ngaku sama sahabatnya si Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai sahabatku Sa'ad, sesungguhnya aku meminta izin menginap di rumahmu ini karena ada udang di balik batu. Karena ada alasannya. Aku tuh penasaran kenapa kok tiap kali ketika Rasul berjumpa dengan engkau, Rasul bersabda, engkau ahli syurga. Tapi setelah aku menginap di rumah engkau mencari tahu apa aktivitasmu, aku tidak menemukan satu hal yang istimewa yang terdapat dalam amalanmu sehari-hari. Kasih tahu dong rahasianya. Nah, akhirnya ngaku si Sa'ad. Wahai sahabatku Amr bin Ash, aku punya kebiasaan. Yang kebiasaanku ini diketahui oleh Rasulullah. Apa-apa. Yang mungkin karena kebiasaan inilah aku dibilang ahli syurga. Apa kebiasaan? Jadi sebelum si Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidur, ketika ngelekar, ngelekar itu bahasa Indonesia ini apa? Berbaring, blok. Dan sebelum si Sa'ad bin Abi Waqqas memejamkan mata, dia ingat-ingat semua kezaliman, semua kesalahan orang lain yang menimpa dirinya pada hari itu. Diingat-ingat, yang hari itu pernah mencaci maki dia, yang hari itu pernah zalim sama dia, yang hari itu pernah minjem duit gak dibalik-balikin sama dia. Diingat-ingat semua. Setelah diingat-ingat, dia maafkan. Dia maafkan semua kesalahan orang lain yang menimpa dirinya pada hari itu. Gak cukup sampai di situ. Esok harinya kalau dia berjumpa dengan orang yang pernah mengzaliminya kemarin, di pasar, di masjid, di tempat syura, di kampus, di kelas, dia berusaha melemparkan salamnya terlebih dahulu. Melemparkan senyumnya terlebih dahulu. Melemparkan sapanya terlebih dahulu. Bisa begini ya? Jadi kalau nanti sore habis buka ada yang maki-maki ente gitu, besok kalau ketemu lagi, kira-kira gimana? Sapa? Senyum duluan. Sulit ya? Sulit. Jadi wajarnya kalau Allah ngasih surga? Wah aja, sulit. Sedikit orang yang bisa melakukannya. Wal'afina aninas. Coba kita ulang tadi. Yang pertama tadi apa? Halo, ini masih ingat? Yang pertama tadi apa? Sedekah, baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua? Nah, namarah. Yang ketiga? Memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Terus Allah melanjutkan di karakter keempat. Karakter keempat adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lizunubihim wa may yaghfiruz zunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapakah mereka? Yakni mereka yang apabila melakukan perbuatan keji au zalamu anfusahum atau mengzalimi dirinya sendiri, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah, fastaghfiru lizunubihim, dan memohon ampunan terhadap dosa-dosanya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi sih yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya adalah orang-orang yang ketika sedang asyik-asyik bermaksiat, mereka sedang asyik-asyik berbuat dosa, sedang berbuat keji, sedang menzalimi diri sendiri, seketika mereka ingat, oh iya nih, nggak boleh dosa. Ketika mereka ingat Allah, ketika mereka ingat ini dosa, seketika itu pula mereka stop, berhenti, dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Perbuatan yang juga sepertinya sulit, tetapi Allah ngasih surga. Sulit ya, lagi asik-asik maksiat gitu ya, korupsi, ngibahin orang, lagi ngomongin orang gitu. Tiba-tiba ingat, wah dosa nih. Seketika itu pula dia stop. Astagfirullah. Kalau udah pernah gimana? Ya taubat. Stop, taubat. Allah tuh At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Bahkan orang yang udah membunuh 100 orang pun diampuni sama Allah. Ada sebuah kisah di masa Bani Israel ya, yang sudah membantai 99 orang. Kemudian ia sadar, ini dosa nih, gak boleh. Kemudian dia ingin bertaubat. Apa yang dilakukan? Dia menemui seorang rahib, seorang ahli ibadah. Nanya sama dia, wahai rahib, aku punya dosa nih. Aku udah ngebantai 99 orang. Aku ingin taubat nih. Kira-kira taubatku diterima gak sama Allah? Apa jawab sang rahib? Oh, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. No, no, no. Dosamu udah terlampau berat. Marah ngedenger jawaban sang rahib, dia balik. Diambil tuh pedang, ditebas batang lehernya. Pus! 100 orang deh yang udah dia bantai. Tapi masih mau bertaubat dia. Esok harinya dia nemuin orang yang lain. Seorang ahli ilmu, seorang ulama. Nanya lagi, wahai ahli ilmu, aku punya dosa nih. Aku udah ngebantai 99 orang. Aku mau taubat. Kemarin aku nemuin satu orang rahib mau taubat. Kata dia gak boleh, gak bisa lagi diterima taubat saya. Saya marah deh, saya pulang, saya ambil tuh pedang, saya tebas lehernya. 100 orang saya bantai, diterima gak taubat gue? Apa jawab sang alim? Oh, dengan diplomatis dia jawab. Bisa. Tapi ingatnya, ada syaratnya. Mau gak terima syaratnya? Siap, katanya. Oke. Berat loh, gak apa-apa, saya siap. Sekarang tapi, oke, siap. Syaratnya adalah hijrah. Pindah. Pindah ke tempat yang lebih kondusif buat dakwah. Kenapa? Karena engkau seperti ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal kamu. Kalau kamu tidak hijrah, maka khawatirnya kamu akan kembali ke sifat lamamu. Apa sifat lamamu? Suka membunuh. Maka kamu harus pindah agar kemudian taubatmu efektif. Nggak balik lagi ke kebiasaan semula. Baiklah. Oke, kemasi barangmu ya. Oke, bos. Dia balik. Dikemasi barangnya, dia siapin tuh koper. Dia berangkat. Taubat. Menuju tempat yang lebih kondusif untuk dakwah. Sampai di jalan, bekalnya habis. Makanannya habis, uangnya habis. Kalau zaman sekarang enak, ya. Uang habis ada ATM 24 jam. Bekal habis ada Indomaret, ada Alfamart. Buka 24 jam. Bahkan nasi goreng keliling pun masih buka jam 2 malam. Di sana gak ada. Padang pasir yang tandus. Dan akhirnya sang pemuda yang sudah membunuh 100 orang tadi pun meninggal. Ketika meninggal, malaikat berebut. Malaikat neraka bilang, ini punya gue. Karena dia sudah membantai 100 orang dan dia belum sampai ke tempat yang dimaksud untuk bertaubat. Malaikat surga bilang, gak bisa, ini punya saya. Karena dia udah berniat untuk bertaubat dan dia sudah melangkahkan kaki pertamanya untuk bertaubat. Berebut mereka. Akhirnya tibalah seorang malaikat penengah yang diutus oleh Allah dengan membawa SK. Surat keputusan dari Allah. Stop. Oh, dia ada nih. Dia turun SK-nya. Berhenti. Apa SK-nya? Bacain. Ukur. Lebih dekat mana antara tempat tujuan dengan tempat asalnya? Kalau lebih dekat di tempat tujuannya, tempatnya adalah syurga. Kalau lebih dekat di tempat asalnya, tempatnya adalah neraka. Psh, diukur cepat banget. Allahu Akbar. Lebih dekat ke tempat tujuannya. Artinya apa? Tempatnya adalah syurga. Inilah cara Allah untuk mengampuni dosa hambanya. Sebesar apapun dosa kita, yakinlah. Ampunan Allah lebih besar daripada itu. Sebesar gunung, sebesar lautan, ampunan Allah lebih besar daripada itu. Bahkan orang yang apabila mencap dirinya, kayaknya saya udah gak bakal diampuni sama Allah. Karena sudah terlalu berat. Pada saat dia mengucapkan seperti itu, maka di saat itulah dia dicap sebagai orang-orang yang ingkar. Ingkar terhadap apa? Ingkar terhadap sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Sifat Allah At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Selagi nafas masih dikandung badan, seketika itu pula kita masih bisa untuk bertobat. Kecuali tobatnya Fir'aun, gak diterima sama Allah. Bagaimana tobatnya Fir'aun? Fir'aun ketika dia tenggelam di Laut Merah, sakaratul maut, nafasnya sudah sampai di tenggorokan. Fir'aun bertobat. Dia mengucapkan syahadah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi terlambat taubatnya. Kenapa? Karena dia bertaubat saat sakaratul maut. Saat nafasnya sudah sampai di tenggorokan, tinggal males baru bertaubat. Itulah taubat yang tidak diterima. Taubatnya orang-orang yang sudah sakaratul maut. So, mumpung nafas kita masih belum ditarik, sekaranglah saatnya untuk bertobat. Terlebih di bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan maghfirah, dengan ampunan Allah. Rasul bersabda, ada waktu-waktu diampuninya dosa. Dalam waktu harian, satu hari ada 5 waktu di mana Allah mengampuni dosa hambanya. Saat apa? Saat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam waktu pekanan, mingguan, satu hari. Ada satu hari di mana Allah mengampuni dosa hambanya. Hari apa? Hari Jumat. Dalam waktu tahunan, Allah nyediain 1 bulan di mana Allah mengampuni dosa hambanya. Bulan apa? Ramadan. Man sawama Ramadan, imanan wahtisaban, yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Masih ada waktunya, Mas? Masih. Masih ada 5 menit. Nah, sehingga taubat yuk. Nanti aja, Mas. Saya kan masih muda. Saya punya moto hidup. Apa moto hidupnya? Moto hidupnya muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Gak ada itu. Ada yang jamin sampai maghrib nanti masih hidup? Ada yang jamin sampai subuh nanti masih hidup? Siapa yang nyangka tanggal berapa gempa Jogja, pagi-pagi lagi nyapu, lagi nonton TV, tiba-tiba kembelekan rumah? Kita gak akan pernah tahu kapan ajal menjemput. Maka jadilah orang yang paling cerdas. Siapa orang yang paling cerdas? Kata Rasul, orang yang paling cerdas di antara kalian adalah orang-orang yang senantiasa berzikrul maut. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan datangnya kematian itu. Demi Allah, tidak ada satupun di antara kita yang tidak mati. Semua pasti mati. Demi Allah, gak ada satupun di antara kita yang tidak menghadap Allah di yaumul akhir nanti. Dan tidak ditanya, bagaimana masa mudamu? Apa yang kau lakukan? Gak bisa enggak kita mesti jawab itu pertanyaan. Jangan jadi orang yang menunda. Kalau jadi orang yang menunda, salah satu efeknya adalah lama lulusnya. Benar? Skripsi ditunda-tunda antar aja, enggak ada deadline. Enggak sadar udah 7 tahun, 8 tahun tahu-tahu DO. Sama dengan hidup. Ah, nunda aja ntar taubat. Enggak sadar lo udah ngasih kesempatan kita hidup bertahun-tahun tetapi DO. Malaikat Jibril udah terlanjur nyabut nyawa kita. Ah, itulah 4 karakter orang yang bertakwa. Dan Allah menutup rangkaian ayat ini dengan ulaika jazaohum maghfirah mir rabbikum tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul aminin. Balasan bagi mereka ialah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Apa balasannya syurga? Khalidina fiha, kekal. Yang namanya kekal itu gak ada habis-habisnya. Terus begitu. Terus. Di syurga rasa puas itu dicabut. Kita gak akan pernah puas. Jadi senang terus. Kalau di dunia kita punya mobil satu misalnya, kalau udah puas, bosan, pasti membeli lagi. Tetapi kalau di syurga, rasa puas dicabut. Sehingga kita akan terus antusias terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Nah, sama halnya dengan neraka. Neraka juga khalidina fiha bagi orang-orang kafir. Kekal. Yang namanya kekal gak ada habis-habisnya. Dihidupkan, disiksa sama Allah, meninggal, dihidupkan lagi, disiksa lagi, meninggal, dihidupkan lagi, terus begitu. Kalau kita di ospek, di UGM, dengan ospek yang berat misalnya, gak tidur karena suruh buat nemtek, sampai di kampus masih dibentak-bentak, masih diomel-omelin, paling cuma seminggu ya, kelar juga. Tapi kalau udah dibantai sama Allah di neraka, habis-habis. Dan tahukah teman-teman apa jenis siksa VIP di neraka? Siksa VIP, siksa yang paling ringan di neraka. Siksa yang dialami oleh pamannya Rasul. Siapa pamannya Rasul? Abu Thalib. Abu Thalib ketika hidup adalah orang yang senantiasa membela Rasulullah. Ketika ada yang mau menyakiti keponakannya, Abu Thalib bilang, "Langkahi dulu mayatku." Dia sebagai seorang backing, baik backing keamanan maupun backing politik. Gak ada yang berani ngelawan Abu Thalib. Tetapi Abu Thalib sayangnya wafat dalam keadaan belum mengucapkan 2 kalimah syahadah. Allah menyiapkan siksa yang paling ringan. Allah memberikan fasilitas bagi Abu Thalib berupa terompah sendal ya. Kemudian alas sendalnya di bawahnya ini terkena jilatan api. baru jilatannya aja, belum apinya. Otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Bagaimana kemudian siksa jahanam? Rasul bersabda dalam satu hadisnya, ketika seorang kafir dijebloskan ke neraka jahanam, ia butuh waktu 69 tahun untuk sampai ke dasarnya. Blum, 69 tahun sampai ke dasar. Dalam itu neraka jahanam. Nauzubillahi. Jadi kalau mau maksiat, ingat-ingat tuh siksa VIP. Kalau mau berbuat pahala, beramal, ingat-ingat nikmatnya syurga. Nasihat hanya tinggal menjadi nasihat tanpa dilakukan. So, yang menyampaikan hanyalah seorang manusia biasa, gak luput dari kesalahan. Makanya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyinggung kepada seluruh hadirin, baik yang duduk di sini ataupun yang di sana. Mohon maaf karena yang menyampaikan hanyalah manusia biasa yang masih muda, yang masih kalah dalam pengalaman dibanding para jamaah sekalian. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi al-hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.